نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم kaum muslimin dan kaum kaum mukminin kaum muslimin yaitu dari kitab Riyadhus Salihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita masih pada bab tentang keutamaan pola hidup sederhana, pola hidup zuhud di dunia ini dan meninggalkan syahwat yang menjerumuskan seseorang kepada kebinasaan. Hadis yang terakhir yang dibahas adalah hadis dari Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qal laqad ra'aytuni wa inni la akhiru fima baina mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hujrati Aisyah radhiyallahu anha maghshiyan alayya fayaji'ul ja'i fayada'u rijlahu ala unuqi wa yara anni majnunun wa ma bi min junun ma bi illa al-ju'. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku pernah mengalami aku terjatuh di antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bilik atau kamar Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan jatuh pingsan. Lalu datang seorang yang dia menginjakkan kakinya di atas leherku karena dia mengira atau dia berpendapat bahwasanya aku ini gila, padahal tidaklah aku memiliki kegilaan atau aku bukan orang yang gila, tetapi aku tertimpa oleh rasa lapar. Ini rasa lapar sampai menjadikan beliau radhiyallahu anhu pingsan. Dan ini telah dibahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian hadis yang berikutnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, وعن عائشة رضي الله عنها قالت dari عائشة رضي الله عنها beliau berkata توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفات ودرعه مرهونة عند يهوديين sementara baju besinya, baju perangnya digadaikan atau tergadaikan pada seorang Yahudi في ثلاثين صاعا من شعير dengan 30 sa' dari gandum. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kehidupan beliau, bahwa beliau adalah orang yang hidup sangat sederhana, terkadang tidak mendapatkan makanan dan minuman, bahkan beliau sempat menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Dan ini menunjukkan bahwa menggadaikan sesuatu ketika berhutang ini sesuatu yang dibolehkan dalam agama, karena itu sebagai jaminan dalam hutang piutang. Kemudian hadis ini juga tentu menjelaskan kepada kita tentang bolehnya bermuamalah dengan ahlul kitab, dengan ahlul kitab baik itu Yahudi ataupun Nasrani, dan boleh berhutang pada mereka atau meminjam pada mereka selama tidak ada riba dalam pinjaman-pinjaman tersebut. Karena hukum riba adalah haram. Hukum riba adalah haram. Orang yang membayar riba dan mengambil riba, dua-duanya adalah terkutuk dan terlaknat. Dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulnya. Oleh karena itu, bahwa pinjam-meminjam, hutang-piutang dengan orang ahlul kitab, ini salah satu atau di antara muamalah yang dibolehkan. Selama tidak ada hal-hal yang melanggar syariat Allah dan syariat Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita dibolehkannya rohan atau gadai ya sebagai jaminan atas hak-hak kita kepada orang lain atau hak orang lain kepada kita. Kemudian hadis yang berikutnya yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal, beliau berkata, rohanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dir'ahu bisya'ir. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besinya dengan gandum. Wa masyaitu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi khubzi sya'ir. Dan pernah aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membawa roti yang terbuat dari gandum. Wa ihalati wa ihalatin sanikhah, dan minyak yang telah berubah. Minyak yang telah berubah. Kemudian juga walaqad sami'tuhu yaqul, dan kata Anas bin Malik radhiyallahu an, dan aku telah mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asbaha li ali Muhammadin sa'un wala amsa. Kata beliau bahwa beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak pernah memiliki atau tetap padanya satu sa', yakni dari gandum di pagi hari atau di malam hari. Wa innahum latis'atu abwabin, dan bahwasanya beliau dan keluarganya atau istri-istrinya ada 9 pintu rumah. Yani beliau memiliki 9 istri Rasulullah SAW radhiyallahu anhunna. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kesempurnaan Nabi SAW di dalam tawadhu'nya, di dalam kehidupan beliau yang penuh dengan tawadhu', penuh dengan zuhud, penuh dengan jauh dari dunia, ya, dan beliau tidak mencintai dunia. Padahal beliau mampu untuk mendapatkan dunia itu, namun bukan itu tujuan hidup beliau. Karena beliau memberikan contoh kepada kita dan menanamkan kepada umat bahwa kehidupan akhirat ada kehidupan bagi kaum mukminin. Adapun dunia ini hanya sekedar sebagai persinggahan untuk menuju negeri akhirat yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan ganjaran yang dan kenikmatan yang disiapkan Allah Azza wa Jalla untuk hamba-hambanya yang beriman dan hamba-hambanya yang beramal saleh. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang kesabaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, dan keluarga beliau, istri-istri beliau ya, mereka adalah orang-orang yang sabar dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan kesulitan, kehidupan yang penuh dengan kesempitan. Ya, mereka adalah orang-orang yang benar-benar bersabar menghadapi itu semuanya. Kemudian juga mereka adalah senantiasa bersyukur pada Allah Ta'ala. Mereka puas dengan apa yang Allah berikan pada mereka, Nabi SAW dan istri-istri beliau radhiyallahu anhunna. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bolehnya sebagaimana yang disebutkan pada hadis sebelumnya bermuamalah, yaitu pinjam meminjam, hutang piutang dengan ahlul kitab atau dengan yang selain mereka ya, di dalam atau selama tidak ada hal-hal yang diharamkan oleh agama ya, tidak selama tidak ada hal-hal yang diharamkan oleh agama. Dan juga bermuamalah dengan mereka selama dibolehkan selama tidak merusak akidah seseorang. Artinya seorang tidak khawatir dengan muamalah tersebut bahwa dia akan terpengaruh dengan akidah, oleh akidah mereka, terpengaruh oleh kebiasaan mereka, terpengaruh oleh ajaran-ajaran mereka. Maka ini hal dibolehkan selama seorang mengetahui dirinya bahwa dalam bermuamalah dengan ahlul kitab atau bermuamalah dengan orang kafir, ternyata dia tidak akan terpengaruh oleh akidah mereka, tidak ada hal-hal yang haram dalam muamalah tersebut, maka ini termasuk yang dibolehkan oleh agama Allah dan agama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bolehnya menjual atau menggadaikan senjata kepada orang yang bukan muslim selama ada jaminan bahwa dia tidak memerangi kaum muslimin atau orang-orang itu bukanlah kafir harbi. Karena orang-orang kafir ada dua jenis, dua golongan, ada kafir harbi dan ada kafir yang zimmi. Kafir harbi yaitu yang memerangi kaum muslimin, sedangkan kafir zimmi yaitu mereka yang tidak memerangi kaum muslimin, bahkan mereka tinggal di negeri-negeri muslim, mereka diberikan jaminan mereka diberikan jaminan oleh penguasa kaum muslimin untuk tinggal di negeri muslim, dan dengan mereka memberikan bayaran berupa upeti, berupa jizyah, agar mereka dipelihara hartanya, jiwanya, dan kehidupan mereka di sebuah negeri kaum muslimin. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hak milik ahlu dhimmah atau orang-orang yang bukan muslim yang mereka tinggal di negeri muslim dengan jaminan dari negeri muslim bahwa mereka juga memiliki hak untuk memiliki harta dan tidak boleh diganggu harta mereka. Ya, tidak boleh diganggu harta mereka karena harta mereka bukanlah harta yang halal. Ya, karena mereka berlindung dan mereka membayar upeti, membayar jizyah kepada penguasa kaum muslimin. Maka mereka harus dijamin kehidupan mereka dan keselamatan serta pemilikan mereka terhadap harta dan jiwa mereka. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa gadai itu boleh dilakukan meskipun bukan dalam bepergian. Karena ayat Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah 283 menyebutkan tentang menggadaikan sesuatu ketika dalam bepergian. Namun pada hakikatnya, meskipun seorang bukan dalam safar, dia dibolehkan meminjam dengan cara menggadaikan sesuatu pada orang yang dipinjamkan uang itu atau sesuatu. Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Dan apabila kalian dalam bepergian sementara kalian tidak mendapati seorang katib, yakni seorang penulis, ya, yang menulis hutang piutang itu, maka boleh dengan memberikan jaminan, yaitu dengan gadai. Ini disebutkan dalam bepergian, dalam safar. Namun pada hakikatnya gadai itu tidak hanya di dalam safar, tapi boleh juga ketika seorang bermukim. Kemudian hadis yang berikutnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, laqad ra'aitu 70 min ahli suffati, sungguh aku telah melihat 70 orang dari ahli suffah. Ahli suffah itu para fuqara yang tinggal di dekat dengan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma minhum rajulun alaihi ridaun, mereka itu tidak memiliki kain penutup pundak mereka, yakni pakaian bagian atas. Mereka hanya memiliki pakaian bagian bawah untuk menutupi aurat-aurat mereka. Imma izarun imma kisa, yang mereka miliki salah satu dari dua, yaitu izar, ya, kain yang menutup aurat mereka, wa imma kisa, atau selembar kain sebagai selimut. Ya, qadrabatu fi a'naqihim minha ma yablughu nisfa saqain, mereka mengikat ujung dari kain tersebut di leher-leher mereka sehingga terangkat sampai ke setengah betis mereka. Wa minha ma yablughul ka'bain, dan ada juga yang kain mereka itu sampai di dekat kedua mata kakinya. Fajama'ahu fayajma'uhu biyadihi, lalu dia kumpulkan kain itu karahiyata an tura auratuhu, karena dia khawatir kalau terbuka auratnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Nah, hadis ini pernah dibahas menunjukkan bahwa mereka ashabus suffah, orang-orang fuqara yang mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meninggalkan negeri-negeri mereka, keluarga dan sanak famili mereka. Mereka tinggal di kota Madinah, di dekat dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hidup dalam keadaan yang sangat sederhana, yang sangat seadanya. Ya, oleh karena itu, ini semua merupakan renungan bagi kita tentang kehidupan mereka, yang mereka bersabar dalam menghadapi kehidupan yang sempit, kehidupan yang sulit, namun itu semuanya tidak menggoyahkan iman-iman mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min udmin hashwuhu lif, adalah kasur, yakni tempat tidur, kasur tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuat dari udmin. Udmin itu dari kulit, yang mana di dalamnya adalah kulit atau pelepah kurma yang telah dihancurkan. Ya, pelepah kurma telah dihancurkan, dikeringkan, kemudian dihancurkan, dimasukkan dalam kulit, kemudian dibuat semacam kasur, dan itulah tempat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini juga menunjukkan sikap tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang hidup di atas ya, kasur yang sangat sederhana, terbuat dari kulit, ya, yang diisi dengan yakni pelepah kurma yang sudah kering, yang diambil yang atau dihaluskan, kemudian dimasukkan ke dalam kulit tersebut. Jadi Rasul alaihi salatu wassalam adalah orang yang hidup seadanya, hidup sederhana sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ja'a rajulun minal ansar, tahu-tahunya datang seorang dari kaum Ansar, yaitu seorang sahabat. Fasallama alaihi, maka beliau orang Ansar itu kemudian mengucapkan salam kepada beliau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma adbara al-ansariyu, kemudian orang itu pergi, orang Ansar itu pergi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, ya akhul Ansar, wahai saudara kaum Ansar, beliau memanggil orang itu, kaifa akhi Sa'ad bin Ubadah, bagaimana keadaan saudaraku Sa'ad bin Ubadah? Faqal salih, kata orang itu, yakni dia dalam keadaan baik, salih, yakni orang dia dalam keadaan baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ya'uduhu minkum, maka beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, siapa di antara kalian yang akan menjenguk beliau, itu menjenguk Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Faqama wa kumna ma'ahu, maka kami pun bangkit, ya, dan maka beliau pun kemudian bangkit, dan kami bangkit berdiri bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu bid'ata asyara, dan kami ketika itu lebih dari 10 orang. Ma alaina ni'alun, kami tidak memiliki sendal, tidak memiliki alas kaki ketika berjalan. Wala khifaf, dan kami pun tidak memiliki khuf. Khuf itu semacam kaos kaki, ya, yang terbuat dari kulit, ya, biasanya dipakai di musim dingin. Pakai di musim dingin. Jadi kami tidak memakai alas kaki, tidak pula memakai khuf. Wala qolanis, tidak pula kami memakai penutup kepala. Wala kumus, tidak pula kami memakai yakni baju, dalam arti komis, ya. Namshi fitil kasiyah, kami fitil kasibah, kami berjalan, ya, di atas tanah yang demikian, tanah yang panas, tanah yang tandus, ya. Hatta jinahu, sampai kami tiba di tempatnya Sa'ad bin Ubadah. Fastakhraja qaumuhu min haulihi, hatta dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu alladziina ma'ahu fastakhraja qaumuhu, maka kaumnya kemudian memintanya untuk keluar, ya, dan mereka berada di sekelilingnya sampai Rasulullah sallam mendekati beliau, Sa'ad bin Ubadah, dan juga sahabat-sahabat beliau yang menyertai beliau untuk menjenguk Sa'ad bin Ubadah. Jadi mereka keluar, mereka datangi, bersilaturahmi, menjenguk orang yang sakit, dan ini menunjukkan keutamaan Nabi alaihissalatu wassalam dan akhlak beliau yang sangat mulia. Ya, jadi akhlak Rasulullah sallam adalah akhlak yang sangat mulia. Dan yang diambil dari hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang senang duduk bersama Nabi alaihi salatu wassalam di majlis beliau, karena majlis beliau adalah majlis yang penuh dengan barokah, keberkatan ilmu, keberkatan akhlak, keberkatan iman, karena mereka adalah ahlul iman. Ya, sehingga para sahabat sangat bersemangat untuk mengikuti atau selalu berada bersama Nabi SAW di majlis beliau dalam rangka menuntut ilmu, mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang kezuhudan para sahabat radhiyallahu anhum dalam berpakaian, yang mana mereka sederhana, ya, apalagi di zaman yang penuh dengan kesulitan, ya, tidak semudah zaman kita sekarang ini. Jadi mereka berpakaian pun sederhana dan mereka sabar. Bayangkan mereka tidak beralas kaki, berjalan di panas terik, berjalan di tanah tandus, namun semua itu tidak menghalangi mereka dari, ya, ini ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya, kesetiaan mereka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini menunjukkan kezuhudan mereka, para sahabat generasi yang termulia dari umat manusia ini. Tidak ada yang lebih mulia dari para sahabat radhiyallahu anhum setelah para anbiya, setelah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita di antara adab-adab ketika kita menjenguk seseorang, menziarahi seseorang, yaitu dengan mengawali ziarah itu dengan mengucapkan salam kepada orang yang kita datangi. Salam ini adalah ucapan yang luar biasa. Tidak ada yang lebih baik dari salam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, sebelum berbicara, seorang hendaknya ketika datang di satu majelis, dia atau ketika bertamu pada seseorang, dia mengucapkan salam terlebih dahulu sebelum mengawali atau memulai pembicaraannya dengan orang yang akan dia ajak bicara. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang seorang pemimpin, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang rasul, beliau adalah seorang nabi, beliau seorang hamba Allah, beliau seorang pemimpin. Beliau selalu mencari tahu, beliau selalu memperhatikan bagaimana keadaan umatnya, keadaan para sahabatnya. Maka beliau bertanya kepada orang Ansar yang datang kepada beliau, bagaimana keadaan Sa'ad bin Ubadah? Apa keadaannya? Apakah dia baik atau tidak? Bagaimana keadaannya? Nah, ini adalah merupakan akhlak seorang pemimpin. Akhlak seorang pemimpin yang benar-benar memperhatikan, mencermati keadaan rakyatnya, apalagi sahabat-sahabatnya yang dekat dengannya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang persaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang beriman kepada Allah azza wajalla. Ya. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam memanggilnya dengan akhi, saudaraku, saudaraku seiman. Ya. Ini merupakan persaksian Rasulullah sallam terhadap Ubadah, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Makanya beliau bertanya kepada orang Ansar itu, kaifa akhi Sa'ad bin Ubadah? Bagaimana keadaan saudaraku? Yang dimaksud saudara di sini adalah saudara seiman. Ya, saudara satu iman. Ya. dengan beliau alaihi salatu wassalam. Sebagaimana difirmankan oleh Allah azza wa jalla, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka ini persaksian dari Nabi alaihi salatu wassalam terhadap Sa'ad bin Ubadah bahwa beliau adalah seorang mukmin, beliau adalah seorang sahabat yang mulia dari sahabat diantara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Kalau menjenguk orang sakit adalah sesuatu yang adab yang mulia, akhlak yang mulia. Ya. Dan ini dianjurkan oleh agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita menjenguk orang sakit, banyak hikmah yang bisa kita ambil. Ya, ketika menjenguk seorang yang dalam keadaan sakit. Pertama, kita dapat, yakni dengan demikian kita mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu nikmat Allah yang besar adalah nikmat kesehatan. Kita mensyukuri nikmat Allah atas kesehatan yang Allah berikan pada kita. Kemudian yang kedua, dengan menjenguk orang sakit, kita dapat, yakni menenangkan dia, ya, agar dia bersabar, agar dia menerima cobaan Allah yang Allah berikan padanya, dan penuh kesabaran, ya. Dan bahwasanya orang yang diuji oleh Allah Ta'ala, apabila dia sabar, maka dia akan mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila dia bersabar, akan terhapus dosa-dosanya. Dan banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, ya, manfaat yang kita ambil dari menjenguk orang sakit. Ya. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, bahwa kita dianjurkan ketika misalnya ada tamu yang datang ke rumah kita, sementara rumah kita itu mungkin sempit dan tamunya banyak, maka sebagian yang ada di rumah kita hendaknya mereka dipersilahkan atau diminta untuk keluar. Sehingga apa? Sehingga tamu yang lainnya bisa masuk dan mencukupi tempat yang ada di rumah seseorang yang didatangi atau dikunjungi oleh tamu. Kemudian hadis yang berikutnya, yaitu hadis Imran bin Husain ibnul Husain radhiyallahu anhuma. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa an Imran ibn al-Husain radhiyallahu anhuma, dan dari Imran ibn al-Husain radhiyallahu anhuma, al-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, khairukum qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia, atau sebaik-baik kalian adalah generasiku. Dalam satu riwayat, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. ثم الذين يلونهم, kemudian generasi yang datang sesudah mereka, yaitu para tabi'in. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ, kemudian yang datang sesudah mereka, yaitu أَتْبَاءُ التَّابِعِينَ atau تَابِعُ التَّابِعِينَ. Jadi tiga generasi pertama yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai generasi yang terbaik. Makanya para ulama menyebutkan الْقُرُونَ الثَّلَاثَةَ الْمُفَضَّلَةَ, tiga generasi pertama yang memiliki keutamaan dari umat ini, yaitu generasi sahabat, tabi'in, dan أَتْبَاءُ التَّابِعِينَ, orang-orang yang mengikuti para tabi'in. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum qarni, sebaik-baik kalian adalah generasiku. Thummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang sudah mereka. Thummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang sudah mereka. Qala Ibran, fama adri, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam marrataini aw thalathan. Saya tidak mengetahui, ya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut satu kali atau dua kali atau tiga kali. Kemudian thumma, kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, thumma yakunu ba'dahum qaumun, kemudian datang sesudah mereka, sesudah generasi atau tiga generasi yang baik yang mulia, kemudian datang sesudah mereka qaumun, suatu kaum, yashhaduna wa la yustashhadun, yang mereka memberikan persaksian padahal mereka tidak diminta untuk memberikan persaksian. Wa yakhununa wa la yu'tamanun, dan mereka khianat ya, dan mereka tidak bisa diamanatkan sesuatu. Jadi mereka khianat, mereka orang-orang yang tidak amanah. Wa yanziruna wa la yufun. Mereka bernazar, namun mereka tidak memenuhi nazar-nazar mereka. Wa yadhharu fihim siman, dan tampak pada mereka tubuh-tubuh yang gemuk. Ya. Ya, ciri mereka lah tubuh-tubuh mereka yang gemuk. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Disebutkan oleh para ulama bahwa hadis ini tentang khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kata para ulama di antara Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ada sebagai hadis yang dihitungnya, dianggapnya sebagai hadis-hadis yang mutawatir. Hadis-hadis yang mutawatir. Karena telah datang dari banyak sumber, dari para sahabat, dari para sahabat Nabi SAW, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yang datang sesudah mereka, kemudian datang sesudah mereka. Kemudian hadis ini tentu banyak memberikan kepada kita pelajaran bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan tiga generasi pertama dari umat ini. Dan Allah Ta'ala telah menyebutkan tiga golongan dalam Al-Quranul Karim yang menunjukkan kemuliaan mereka, yaitu yang termaktub di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dan orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama memeluk Islam dari golongan muhajirin dan golongan ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Yang disebutkan di sini ada tiga golongan. Pertama, golongan muhajirin, yang mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, kemudian yang kedua, golongan Ansar, yang mereka adalah penduduk asli kota Madinah, yang mana mereka menerima Rasulullah SAW. Dan kaum muhajirin, mereka membela agama Allah, membela Rasulullah, mereka mencintai kaum muhajirin. Ini adalah golongan Ansar. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang datang sesudah mereka, yang mengikuti mereka dengan baik, dari kalangan tabi'in dan yang sesudah mereka. Nah, ini diantara dalil dari Al-Quranul Karim yang tentu tidak ada keraguan padanya. Dalil yang menunjukkan apabila seorang hamba ingin mendapatkan ridho Allah, maka ikutilah manhaj, ikutilah metode beragama orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menyebutkan, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini merupakan sebuah rekomendasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Jadi ketika kita mendakwahkan manusia, mendakwahkan umat ini untuk kita beragama atau memahami agama sesuai dengan apa yang dipahami oleh mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, ini bukan tidak berdasar. Saya berdasarkan perintah Allah dalam Al-Quranul Karim. Ya, bukan propaganda bohong, bukan kampanye penipuan, tetapi ini adalah bersumber dari Al-Quranul Karim dan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang perlu dipahami dalam masalah ini, ketika Allah dan Rasulnya menyebutkan kemuliaan para sahabat Dan agar kita beragama atau memahami agama sesuai dengan apa yang mereka pahami, mengikuti manhaj dan metode mereka, ini harus kita bedakan antara masalah agama dengan masalah duniawi. Karena sering kita dengar dari orang-orang yang entah faham atau tidak, mengerti atau tidak, bahwasanya ajakan untuk beragama bermanhaj salaf itu dalam beragama pada Allah dan pada Rasulnya, atau dalam beragama yang diturunkan Allah kepada Nabi SAW. Bagaimana kita memahami agama ini? Bagaimana kita menjalankan ibadah kepada Allah sesuai dengan metode mereka? Ini dalam urusan agama, bukan masalah duniawi. Sehingga kadang-kadang terdengar suara, kalau kita harus kembali kepada zaman sahabat, ya kok kita tidak naik unta, kok kita tidak naik keledai. Ya ini menunjukkan kelemahan dalam memahami. Ini boleh dikatakan gagal faham. Perlu diketahui dan harus diketahui bahwa agama Allah sudah sempurna. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, moralnya, suluknya, semua sudah diatur dan sudah sempurna. Sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum, ini masalah agama. Adapun masalah berkaitan dengan duniawi atau dengan dunia, dunia ini belum sempurna. Dunia masih terus menemukan dirinya atau kesempurnaannya. Maka dari itu terus ada penemuan-penemuan yang ditemukan oleh ahli atau para ahli. Ya, kalau dulu azan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memilih Bilal untuk mengumandangkan azan. Salah satu alasannya adalah karena Bilal suaranya sangat keras, suaranya lantang, sehingga ini yang pantas untuk mengumandangkan azan, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam suara, dalam menyuarakan azan. Nah, di zaman kita ditemukan alat yang namanya pengeras suara. Nah, alat ini sangat membantu di dalam memperdengarkan suara azan kepada kaum muslimin dibandingkan dengan suara seseorang tanpa pengeras suara. Maka pengeras suara ini adalah sarana yang ikut membantu di dalam syiar agama Allah ini. Maka dia tidak mengapa. Ya, para ulama tidak ada yang melarang karena ini bermanfaat ketika digunakan pada tempatnya. Ya, untuk mengumandangkan azan. Ya, ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu, dunia masih akan terus menemukan hal-hal yang belum ditemukan. Karena dunia belum sempurna dan tidak akan sempurna dunia ini. Adapun agama sudah sempurna. Karena Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim akan kesempurnaan agamanya. Ya, yang tidak boleh ditambah atau dikurangi. Dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina." Pada hari ini, yaitu di hari Arafah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf di hari Jumat, di hari Arafah, pada waktu haji wada, Allah turunkan ayat ini. Pada hari ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan bagi kalian akan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan bagi kalian ni'matku. Wa radhitu lakumul Islam dina, dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Jadi ini yang harus kita pahami. Adapun masalah duniawi, ya, banyak hal tidak ditemukan dahulu, sekarang ditemukan dan itu bermanfaat. dalam syiar-syiar agama, dalam beribadah pada Allah, ditemukan oleh pesawat, seorang naik haji, ya, menjalankan ibadah haji, ya, dalam waktu yang singkat, tidak seperti zaman dulu. Ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disyukuri dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tetapi kalau disalahgunakan nikmat-nikmat itu pun, dia akan menjadi dosa, ya, menjadi maksiat, ya, menjadi maksiat. Oleh karena itu, marilah kita memahami dengan pemahaman yang benar bahwa ini maksud ketika kita kembali kepada pemahaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu dalam hal berkaitan dengan agama Allah ini. Adapun masalah-masalah berkaitan dengan duniawi, penemuan-penemuan ilmu pengetahuan dan yang lainnya, ini tidak ada ulama yang melarangnya selama digunakan yang sebaik-baiknya, diletakkan pada tempatnya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syariat Rasulnya SAW, maka itu merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, tadi pertama tentang keutamaan tiga generasi pertama dari umat ini, yaitu para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, bahwa dalam hadis ini ada semacam larangan, peringatan dari Nabi alaihissalatu wassalam, agar seorang kalau tidak dimintai untuk menjadi saksi, jangan dia memaparkan dirinya, menawarkan diri untuk jadi saksi. Ya. Karena kata Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis ini, bahwa akan datang kaum sesudah mereka, yashhaduna wala yustashhadun. Mereka memberikan persaksian padahal mereka tidak diminta. Tidak dimintai untuk menjadi saksi. Maka seorang kalau tidak diminta jadi saksi, jangan kemudian menawarkan diri, ayo sini aku jadi saksi. Tidak. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita peringatan tentang munculnya manusia-manusia pengkhianat yang tidak bisa dipercaya. Ya. Munculnya manusia-manusia yang khianat. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, wa yakhununa wa la yu'tamanun. Dan mereka berkhianat dan mereka tidak bisa diberi amanah. Ini menunjukkan rendahnya generasi berikutnya. Generasi-generasi apalagi di zaman yang jauh dari mereka. Makanya di zaman kita ini, mencari orang yang tidak khianat itu suatu hal yang sangat sulit. Ya, karena kelangkaannya. Bukan tidak ada. Ada orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang amanah, ya, masih ada dan akan ada terus. Tetapi mereka menjadi makhluk-makhluk yang langka. Manusia-manusia yang langka. Apalagi di zaman yang penuh godaan, syahwat dan syubhat, ya, pertarungan untuk mendapatkan dunia menjadi, ya, ajang yang disenangi baik oleh orang yang berilmu ataupun yang apalagi yang tidak berilmu. Sebagian berilmu mengejar dunia, apalagi yang tidak berilmu. Nah, di sini kita harus dan wajib untuk waspada terhadap hal tersebut. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita keutamaan, yaitu sikap amanah. Ya, perilaku amanah adalah suatu yang mulia. Ya. Suatu yang mulia. Sedangkan khianat adalah suatu yang sangat tercela. Suatu yang sangat tercela. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita tentang orang yang bernazar. Kalau seorang bernazar, hendaklah dia menjalankan nazarnya. Ya, seorang bernazar itu artinya dia mewajibkan sesuatu pada dirinya yang mana Allah tidak mewajibkannya. Ya, Allah tidak mewajibkannya, tapi dia mewajibkan pada dirinya sendiri. Contohnya adalah seorang misalnya dalam keadaan sakit. Kemudian dia bernazar, seandainya aku disembuhkan oleh Allah, maka aku akan memberi sedekah berupa apa misalnya. Kemudian disebutkan sedekahnya. Atau berupa puasa. Seandainya aku disembuhkan dari sakit oleh Allah Ta'ala, aku akan berpuasa 7 hari. Ini namanya nazar. Tidak ada kewajiban pada dasarnya, tapi dia sendiri mewajibkan pada dirinya. Nah, kalau dia sembuh, maka dia wajib untuk memberikan sedekah yang telah disebutkannya, atau berpuasa yang telah disebutkan dalam nazar itu. Tetapi kalau dia meninggal dalam sakit tersebut, ya, dia meninggal tidak sampai sembuh, maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan nazarnya. Tidak ada kewajiban untuk melaksanakan nazarnya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang ya apa yang disebutkan tentang ciri ya manusia yang disebutkan oleh Nabi SAW, di antara tanda-tanda mereka ada gemuk, ya, badan besar, ya, karena hanya memikirkan dunia, memikirkan perut, sehingga terkadang terjerumus dalam hal yang haram, terjerumus dalam khianat, terjerumus dalam saksi palsu, hanya untuk memberatkan, membesarkan badannya, hanya untuk makan yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kata Nabi alaihissalam, wa yadhharu fihi musliman, tampak pada mereka fisik-fisik mereka besar, ya. Fisik-fisik mereka gemuk. Ya, walaupun tidak mesti setiap orang yang gemuk itu melakukan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, tapi yang jelas bahwa manusia tatkala dia hanya mengingat isi perutnya, hanya memperdulikan atau peduli pada isi perutnya saja, ya, terkadang manusia terjerumus dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga, kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu. Qala An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya bna Adam, innaka an tabdhul al-fadl khairun laka wa an tumsikahu sharrun laka wa la tulamu ala kafafin wabda biman ta'ul. Yang artinya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya bna Adam, wahai manusia, wahai anak Adam, innaka an tabdhul al-fadl khairun lak, sesungguhnya kamu menginfakkan, kamu mensedekahkan yang lebih dari apa yang ada padamu, itu lebih baik bagi kamu. Khairun laka, itu lebih baik bagimu. Wa antum sikahu syarrun laka, dan ketika engkau menahannya, padahal itu lebih, engkau menahannya, itu menjadi lebih jelek bagimu. Wa la tulamu ala kafaf, ya, dan engkau tidak dicela ketika engkau menahan sesuatu yang memang darurat, yang memang engkau butuhkan, itu tidak dicela. Tapi yang berlebihan, yang sudah tidak diperlukan, jangan ditahan. Keluarkanlah, sedekahkanlah. Ya, wala tulamu ala kafaf. Engkau tidak dicela ketika engkau itu menahan sesuatu yang memang engkau butuhkan. Itu tidak tercela. Wabda biman ta'ul, dan awalilah, mulailah tanggung jawabmu terhadap orang yang menjadi tanggung jawabmu. Ya. Jadi engkau memulai dari orang yang engkau bertanggung jawab terhadap mereka. Maka berbuat baik kepada keluarga, mencukupi mereka, memberi nafkah pada mereka, ini adalah amalan yang salah satu di antara amalan-amalan yang sangat utama, yang fadilahnya besar, yaitu ibda biman ta'ul. Awalilah engkau bersedekah, engkau berbuat baik kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu. Ya. Mulai dari situ. Kalau ada lebihnya, kasih pada yang lainnya, kepada kerabat, kemudian kepada anak yatim, kemudian kepada yang lainnya. Nah, hadis ini adalah peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai manusia, ya bna Adam, wahai sekalian manusia, innaka an tabdhul al-fadla khairun lak, sungguhnya engkau mengeluarkan yang lebih, itu lebih baik. Dan terkadang ada hal-hal yang sudah berlebihan pada kita. Entah itu makanan, minuman, pakaian, atau yang lainnya. Sudah berlebihan. Ya. Maka yang lebih itu berikanlah. Ya. Berikan pada orang lain yang mereka memerlukan. Karena kita sudah cukup. Maka berikan yang lebih itu kepada yang lainnya. Kata Nabi SAW, itu lebih baik. Jelas lebih baik. Karena bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Bisa digunakan oleh mereka yang membutuhkannya. Sementara kita tidak menggunakannya. Hanya disimpan di rumah, kalau makanan kadang-kadang sampai rusak. Ya, sampai basi. Karena disimpan. Tidak disedekahkan, tidak pula dimakan. Dibiarkan, ya rusak. Maka lebih baik diinfakkan, lebih baik dikeluarkan. Kalau memang sudah lebih, kita tidak butuh lagi. Ya. Sedangkan kalau kita menyimpannya, wa'antum sikahu syarrun lak. Kalau engkau menyimpannya, menahannya, itu jelek bagimu. Jelek bagimu. Entah nanti akan menimpa dirimu. Bisa jadi dosa. Bisa jadi tabdzir. Ya. Yaitu sikap tabdzir. Menghambur-hamburkan makanan itu. Atau apa yang lebih tadi. Ya. Maka itu menjadi jelek. Ya. Menjadi kejelekan yang akan menimpa diri kita. Makanya menginfakkan, memberikan, mensedekahkan lebih baik daripada menahannya. Kemudian kata Nabi alaihissalam, wala tulamu ala kafaf. Anda tidak dicela selama Anda menahan sesuatu itu, karena memang Anda butuh, karena memang suatu saat Anda perlukan, itu tidak dilarang. Tidak tercela bagimu. Yang tercela itu kalau sudah lebih tapi tidak disedekahkan. Sudah tidak diperlukan tetap disimpan. Ini yang tercela. Tetapi selama hal itu masih dibutuhkan, mungkin suatu saat akan dibutuhkan dan barang itu tidak rusak, ya, maka silakan disimpan. Silakan ditahan. Ya. Jadi tidak tercela. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, mengarahkan kepada kita agar kita mengawali dari diri kita, dari keluarga kita, untuk kita memberikan pada mereka, mencukupi mereka, kemudian selebihnya kita berikan pada yang lain. Jadi di sini memberikan pelajaran kepada kita, yaitu diantaranya adalah anjuran, ya, agar kita menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan peringatan dari sifat pelit dan sifat bakhil, karena sifat ini tercela, ya, sifat pelit itu tercela, aib bagi seorang, apalagi orang mukmin, ya. Sifat yang mulia adalah kedermawanan, ya, orang yang dermawan selalu memberi, ini adalah memiliki sifat yang mulia, apalagi pemberian di jalan-jalan Allah kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, yang memang mereka tidak memiliki, mereka tidak mempunyai, ya. Kemudian kita berikan pada mereka, kita infakkan pada mereka, inilah sifat yang mulia. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bolehnya menahan sesuatu yang memang dibutuhkan bagi kita, keluarga, anak-anak, kita tahan, tidak mengapa. Yang lebih yang harus dikeluarkan atau diinfakkan. Kemudian juga bahwa menginfakkan harta itu, ya, dari apa yang sudah berlebihan yang tidak diperlukan, ini satu amal kebaikan yang besar. Makanya kata Nabi alaihissalam, antabdzula, ya, maka engkau menginfakkan, engkau mengeluarkan apa yang lebih darimu, itu adalah lebih baik bagimu. Ya. Jadi kalau sudah lebih, berikan pada yang lainnya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa sebaik-baik perkara adalah al-kafaf. Al-kafaf itu seorang dia yang cukup bagi dirinya. Yang tidak berlebihan, tidak melampaui batas. Itu yang terbaik. Kalau dia melihat sesuatu tidak perlu baginya, berikan pada yang lainnya. Tapi selama dia itu perlu baginya, masih dibutuhkannya, silahkan dia memegangnya, silahkan dia menahannya. Tapi kalau tidak, maka berikan pada yang lain. Itu yang terbaik. Ya. Kemudian kata Nabi sabda Nabi alaihissalam, wabda biman ta'ul, mulailah dari orang-orang menjadi tanggung jawabmu. Ini menunjukkan keutamaan sedekah kepada kaum kerabat, kepada keluarga dan kaum kerabat. Karena nilainya, fadilahnya berbeda dengan memberi sedekah kepada orang lain. Meskipun tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Tetapi kepada kaum kerabat itu lebih dahulu dan lebih utama. Baru kemudian kepada yang lainnya. Nah inilah di antara bimbingan Nabi SAW kepada kita, umat beliau, mudah-mudahan kita istiqomah di atas jalan yang benar, jalan yang lurus, di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi SAW. Sehingga sampai akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Istiqomah. Istiqomah suatu yang sulit, yang memerlukan perjuangan, memerlukan kemauan yang keras, memerlukan kesabaran, dan memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, itulah pemaparan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan yang baik ini. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kajian ilmiah dan penyampaian materi di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Berikutnya pada gar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan line telepon ke nomor 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 0819896543. Baiklah, silakan bagi Anda yang ingin terhubung secara langsung melalui layanan line telepon untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Baik, silakan kita sapa. Halo. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Naam. Saya Ummu Sabila dari Pekanbaru. Di Pekanbaru, silakan Ummu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz menanyakan tentang beda niat dengan nazar, Pak Ustaz. Seandainya sebelumnya kita sudah berniat, misalnya kita sudah pernah pergi umroh, nanti kita berniat sekali 3 tahun kita umroh, tapi tahun ketiganya kita sakit, jadi kita niat itu tidak terlaksanakan, Pak Ustaz. Lalu kita bilang, ya Allah, seandainya sembuh, kita akan berumroh lagi. Jadi apakah ini nazar, Pak Ustaz, atau niat? Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Baik. Syukur, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iya, kita jazakallah khair. Naam, Ustaz. Silakan. Baik. Pertanyaan dari Ummu Salsabila. Ada dua hal dari pertanyaan beliau. Apabila seorang dia terlintas dalam hatinya niat, dia ingin untuk umroh, ya, ini hal yang boleh-boleh saja. Seorang berniat baik itu boleh, ya, ya. Seorang berniat baik melakukan satu kebaikan boleh. Itu niat namanya, bukan nazar. Tetapi ketika seorang sakit, kemudian dia mengatakan, seandainya aku sembuh, ya, aku akan atau aku bernazar untuk umroh. Jadi wallahu alam, saya melihat dalam hal bernazar ini, dia mengucapkan nazarnya itu. Ya, apabila aku sembuh, ya, aku bernazar untuk umroh. Maka ketika dia menyebutkan nazar, kemudian ada orang mendengarnya atau dia sendiri yang mengetahuinya, maka itu wajib baginya untuk melakukan umroh tersebut jika dia sembuh. Tapi kalau tidak sembuh, ya tidak ada kewajiban, tidak ada kewajiban. Kalau meninggal sebelum, ya, karena sakitnya kemudian meninggal, maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan nazarnya. Karena dia memberikan syarat, seandainya aku sembuh, aku bernazar untuk umroh. Makanya dia wajib melaksanakannya. Tetapi kalau dia hanya mengucapkan dan tidak mengatakan nazar, aku ini kalau nanti sembuh, insya Allah aku akan umroh. Itu bukan nazar namanya. Itu bukan nazar, itu niat. Ya. Boleh dia melaksanakannya, boleh juga tidak. Karena dia tidak bernazar, dia hanya berniat. Seandainya aku sembuh, nanti insya Allah aku akan pergi umroh, maka itu bukan nazar namanya, ya. Tetapi kalau dia ucapkan, seandainya aku sembuh, aku bernazar akan pergi umroh, maka ini jika dia sembuh, wajib dia melaksanakan umroh tersebut. Namun kalau sekedar dia niat, maka ini tidak wajib, tidak wajib, ya. Tapi kalau dia lakukan itu lebih baik. Namun tidak dikatakan nazar. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullahu khair atas jawaban yang telah disampaikan. Dan berikutnya kita bacakan pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Nah, di antara pesan singkat tersebut, Ustaz mohon nasihat berkaitan dengan seorang istri yang lebih banyak keluar mencari nafkah daripada suaminya yang banyak di rumah untuk mengurus anaknya. Terima kasih atas nasihatnya. Barakallahu fikum. Bima faddalallah ba'dhum 'ala ba'dhin, yang pertama karena memang Allah memberikan dari ciptaan seorang laki-laki untuk menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga. Ya. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Mereka jadi pemimpin karena mereka infakkan dari harta mereka. Maka pada hakikatnya kewajiban seorang kepala rumah tangga adalah memberikan nafkah kepada istrinya dan kepada anak-anaknya. Ini pada dasarnya demikian. Itu kewajiban laki-laki. Kewajiban seorang suami. Namun terkadang seorang suami yang mungkin sulit dalam memberikan nafkah, tidak ada peluang kerja yang bisa mencukupi kehidupannya, lalu kemudian peran ini dilakukan oleh wanita. Sebetulnya ini juga, selama wanita itu dia ketika memiliki suatu pekerjaan, pekerjaannya itu tidak mengganggu rumah tangganya, tidak mengurangi kewajiban-kewajibannya terhadap suaminya dan anak-anaknya, dan kerjaan itu di rumah, ya, di tempat yang tidak terbuka, maka sebagian ulama membolehkannya. Namun ketika seorang istri, seorang wanita bekerja di luar, meninggalkan kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya, maka ini sudah sesuatu yang, ya, meninggalkan kewajiban kepada anak-anaknya, kepada suaminya, makanya sesuatu akan merusak rumah tangga itu. Nah, disinilah nasihat saya kepada yang bertanya. Ya, Anda sebagai seorang suami hendaklah juga mempunyai kemampuan untuk mencari nafkah. Ini akibat dari istri yang berperan dalam mencari nafkah, yang semestinya itu suami, yang semestinya itu adalah tugas suami, tapi ketika diberikan pada istri, ya itu yang terjadi. Yang suami semestinya di luar rumah, justru di dalam rumah mengurusi anaknya. Istri yang semestinya dalam rumah, justru dia keluar rumah. Maka ini sudah sesuatu yang terbalik. Maka bagaimana Anda berupaya untuk bisa mencukupi kehidupan rumah tangga? Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Karena siapa bertakwa pada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Ya. Dan kepada istri yang bersikap demikian pun harus mampu mengendalikan dirinya. Ya. Dalam arti, kalaupun dia bekerja, dia tidak meninggalkan kewajiban terhadap suami, kewajiban terhadap anak-anaknya. walaupun itu sesuatu yang bagi wanita bukan hal yang gampang. Ya, oleh karena itu wanita kembalilah kepada pendidikan rumah tangga mereka. Salah satu sebab rusaknya akhlak dan moral sebagian generasi kita adalah karena ibu-ibu mereka bekerja di luar, melupakan dan melalaikan anak-anak mereka, sehingga tidak dididik dengan baik, tidak diajari agama yang benar, akhlak yang mulia, akidah yang benar. Maka terjadi apa yang terjadi, jadi kerusakan akhlak, moral, itu sebabnya. Maka dari itu sebagai seorang laki-laki harus bertanggung jawab, sebagai seorang suami, bagaimana berupaya untuk dia dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dan sebagai seorang istri harus bisa mengendalikan dirinya dan menyadari bahwa dia mempunyai tugas dan mempunyai tanggung jawab di hadapan Allah dalam mendidik anak-anaknya. Ya, itu tugasnya. Kalaupun dia mempunyai pekerjaan di rumah tidak masalah, boleh-boleh saja selama di rumahnya pekerjaan-pekerjaan wanita menghasilkan sesuatu, selama tidak melalaikan pendidikan anak-anaknya, ini hal yang insya Allah tidak dilarang. Ya. Tapi kalau sampai dia meninggalkan rumah tangganya, pagi keluar jam 7, pulang jam 5 sore, ya, anaknya sudah tidur, ketika pulang, tidak memperhatikan mereka, dan seterusnya, maka ini satu hal yang justru akan merusak tatanan kehidupan masyarakat dan generasi kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu kembali pada Islam dan tuntunan Islam, bahwa tugas seorang wanita mendidik generasi dan suami mencari nafkah, ini adalah fitrah manusia, itulah yang lebih utama. Wallahu ta'ala a'lam. Baiklah Ustaz, jazakumullahu khair atas jawaban yang telah disampaikan dan merupakan dari pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari yang dapat kita angkat. Semoga apa yang telah disampaikan memberikan manfaat kepada muslimin, dan mohon disampaikan sebagai ikhtitam atau istifadah dari percobaan kajian kita pada pertemuan pagi hari ini. Ustaz, tafadhal. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Azza wa Jalla menambah kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, serta kita dapat menahan diri kita, menguasai diri kita dan keluarga kita dari intervensi yang masuk dalam rumah tangga kita, yang masuk dalam keluarga kita, berupa budaya ataupun moral yang tidak Islami, karena ini salah satu sebab utama terjadinya kerusakan dalam rumah tangga. Ketika kita tidak punya ilmu, kita tidak melakukan amal kebaikan, dan kita membiarkan rumah tangga kita dimasuki oleh yang merusak, yang merusak akidah, merusak akhlak, merusak ibadah, merusak moral, kita biarkan, maka ini akan sangat berbahaya. Maka teruslah menuntut ilmu dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salaf radhiyallahu anhum ajma'in. Berakhlaklah yang mulia kepada kedua orang tua kita, kepada guru kita, kepada tetangga kita, dan kepada manusia secara keseluruhan. InsyaAllah dengan demikian, maka kita telah menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala menceritakan kepada kita tentang ucapan Isa bin Maryam. Wa idh qala Isa bin Maryam. Dan ingatlah, tatkala Isa bin Maryam mengatakan, jadilah kalian, ketika Isa bin Maryam mengatakan, man ansari ilallah, siapakah orang-orang yang akan menolong aku dalam membela agama Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. orang-orang Hawariyin, murid-murid setia dari Nabiullah Isa alaihissalam mengatakan, "Nahnu Ansarullah." Ketika Isa bertanya kepada mereka, "Man Ansari ilallah?" Siapakah yang akan menolong agama Allah, menolong aku dalam membela agama Allah? Qala al-Hawariyun, "Nahnu Ansarullah." Kata mereka, kaum Hawariyun, ya murid-murid setia Nabiullah Isa alaihissalam, "Nahnu Ansarullah." Kami lah yang akan menolong agama Allah. Maka setiap orang Muslim, dia mempunyai kewajiban dengan skala kemampuan yang ada pada dirinya untuk menjadi bagian dari penolong agama Allah dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, menjauhi larangan-larangan Allah. Ya, jadi apa yang mampu kita lakukan, kita lakukan. Yang bisa memperjuangkan agama Allah dan ilmunya, perjuangkanlah dan ilmunya. Ya. Yang bisa memperjuangkan agama Allah dan hartanya, perjuangkanlah agama Allah dan hartanya, dan seterusnya. Ya, ini bagian dari menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah menjadikan kita di antara Ansarullah, orang-orang yang menolong agamanya dan menyebarkan ilmu, melaksanakan ibadah kepada Allah, dan berakhlak yang mulia kepada manusia. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.